Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Asyiral muslimin, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan dunia yang dijelaskan oleh para ulama disebut dengan darul bala, tempatnya ujian dan cobaan. Dalam artian, siapa saja dari kalangan manusia, jin, yang masih hidup tinggal dalam kehidupan dunia, maka selama itu kehidupannya selalu akan dibarengi dan akan diiringi dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Sebagaimana yang disebutkan tadi, dunia adalah darul bala, tempatnya ujian. Oleh karenanya, dimanapun, kapanpun, dan mau kemanapun, kita akan melangkahkan kaki untuk tinggal di suatu wilayah, maka tidak akan menutup kemungkinan akan terus terancam dengan turunnya suatu ujian dan cobaan kepadanya. Selama dia tinggal di dunia ini, maka kehidupannya akan terus dibarengi, diiringi dengan ujian dan cobaan. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya ujian dan cobaan sangat banyak ragamnya. Terkadang ujian seseorang diuji oleh Allah Azza wa Jal dengan kenikmatan, kesenangan. Terkadang diuji oleh Allah Azza wa Jal dengan sesuatu yang tidak disukai. Walaupun terkadang ujian dengan sesuatu yang kita senangi dari sisi atau dari salah satu sisi itu akan menjadi media perantara bagi kita untuk mendapatkan kebaikan yang banyak. Namun karena tidak disertai dengan bimbingan, tidak disertai dengan arahan, tidak disertai dengan ketakwaan kepada Allah dan keimanan, maka sesuatu yang baik tersebut akan menjadi malapetaka baginya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syaitan dari kalangan jin dan manusia terus-menerus akan mencari pihak-pihak yang akan dihancurkan, yang akan diselewengkan dan akan dijerumuskan dalam kesesatan. Mereka akan terus mempelajari, melihat kondisi, keadaan dan celah yang mereka akan mampu menggunakannya untuk menghancurkan manusia, menjerumuskan mereka dalam kesesatan, menjauhkan mereka dari ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal, menjauhkan mereka dari ketaatan kepada Allah. Dalam setiap saat, setiap waktu, dari kalangan jin manusia terus menerus akan mengkaji, mempelajari dan melihat dengan seteliti mungkin, sehingga kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan karunia darinya, maka bisa jadi kita termasuk di antara korban incaran yang menjadi korban dari upayanya dari kalangan jin untuk menyesatkan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla dari jalannya. Sehingga kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita al-hidayah, masih memberikan kepada kita istiqamah untuk berjalan di atas agama Islam yang sahih, yang benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita perhatikan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada zaman kita sekarang ini, zaman yang penuh dengan fitnah, kita melihat yang menjadi incaran musuh-musuh Allah dari kalangan jin dan manusia adalah menghancurkan masa depan pemuda-pemudi kaum muslimin, menjauhkan mereka dari keseriusan, menjauhkan mereka dari agama Allah, menjauhkan mereka dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam jenis dan cara mereka. Mereka sangat antusias, sangat semangat untuk mengerahkan begitu banyak umpan-umpan yang menggiurkan pemuda-pemudi Islam, sehingga mereka lebih condong kepada jalan-jalan syaitan daripada mereka mengikuti jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka, para pemuda-pemudi Islam, ada yang sadar dengan kondisi yang mereka berada di atasnya, bahwasanya mereka sadar ini merupakan kesalahan, kesesatan, penyimpangan. Namun karena hawa nafsu mereka, mereka terus tetap di atas kesesatan tersebut. Dan di antara mereka ada yang sangat memprihatinkan dengan kondisi yang dilihat oleh sebagian yang lain sangat jelas dan nyata. Dia di atas penyimpangan, dia di atas kemaksiatan. Namun ternyata dia menyangka dirinya tidak berada di atas kemaksiatan tersebut. Dia tidak sadar. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita melihat kondisi kenyataan yang kita lihat di hadapan kita terkait dengan kehidupan pemuda-pemudi kaum muslimin, maka tentunya ini hendaklah menjadi pendorong untuk kita semuanya serius di dalam mentarbiyah, mendidik anak-anak kita. Suatu perkara yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya anak-anak kita adalah penerus dakwah, yang suatu saat nanti kita akan bebankan amanah dakwah ini ke pundak-pundak mereka. Tatkala kita sudah tidak mampu, tidak memiliki kekuatan dan tidak memiliki kesempatan lagi, tatkala Allah Azza wa Jal telah mencabut ruh-ruh kita, maka yang akan menggantikan posisi kita sekarang ini adalah anak-anak kita. Oleh sebab itulah seseorang akan semangat di dalam mentarbiyah anaknya ketika dia jauh memandang masa depan terkait dengan dakwah kita. Namun sebaliknya, tatkala seseorang kurang di dalam memperhatikan dakwah kita, dakwah ahli sunnati wal jamaah, maka dia pun akan kurang di dalam mentarbiyah pendidikan yang benar untuk putra putrinya. Muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecanggihan alat teknologi yang kalau kita perhatikan keadaan inilah yang menjadi sebab, yang menjadi senjata yang digunakan oleh iblis untuk menghancurkan penerus-penerus Islam, yang mengakibatkan merubah gaya hidup mereka, yang diperhatikan apabila secara tradisi, uruf kebiasaan, adat istiadat dari masing-masing suatu wilayah, semua itu akan sirna ketika alat-alat ini yang kemudian masuk di tengah-tengah mereka. Lebih condong kepada gaya hidup orang-orang kufar, lebih condong kepada gaya-gaya hidup orang-orang dari kalangan musuh-musuh Islam, Yahudi, Nasara, dan orang-orang musyrikin, yang sangat bertolak belakang dengan tradisi dan kebiasaan, meskipun secara uruf adat istiadat mereka. Terlebih lagi apabila ditinjau dari syariat Islam, maka lebih jauh mereka meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Semua itu yang merubah, yang menjadikan mereka seperti itu adalah kecanggihan alat-alat teknologi pada zaman kita sekarang ini. Gaya berpakaian mereka masih sangat mudah untuk meniru pihak-pihak dari kalangan orang-orang fasik. Sangat mudah bagi mereka untuk meniru. Gaya berbicara pun sangat mudah dan cepat untuk mereka merubah, mengikuti apa yang menjadi kebiasaan dari orang-orang kafir. Dengan mudah mereka mengambil dan mendapatkan semua itu. Maka sedikit demi sedikit, dengan waktu yang singkat, gaya hidup pemuda-pemudi Islam, akhlak dan moral dari pemuda-pemudi Islam sama sekali dan sedikit, sangat sedikit mencerminkan mereka itu adalah seorang muslim. Justru kebalikannya, sekian besar yang kita lihat kehidupan dia lebih condong di dalam mencerminkan seperti kehidupan orang-orang kafir. Semua itu disebabkan karena kurangnya tarbiyah. Semua itu disebabkan karena kurangnya kecondongan orang tua terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak memiliki keseriusan, tidak memiliki ihtimam, sehingga mereka pun tidak terdidik dengan didikan-didikan Islami. Lebih mengarah kepada hawa nafsu, lebih mengarah kepada jeratan-jeratan syaitan, sehingga semua itu berakibat merubah pola hidup, gaya hidup mereka mengikuti tradisi dan kebiasaan jalan-jalan syaitan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, oleh sebab itu sangat penting, bahkan dikatakan suatu kewajiban bagi orang tua untuk memperhatikan lembaga-lembaga pendidikan yang dia memasukkan anaknya ke dalam lembaga pendidikan tersebut. Walhamdulillah, hidayah dari Allah Azza wa Jal, bimbingan dari Allah Azza wa Jal, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan di dalam kalbu kita semangat di dalam mengkaji dan mempelajari agama Allah Azza wa Jal. Walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita, memberikan ilmu kepada kita sehingga kita jauh memandang ke depan untuk menjaga dakwah Islam, sehingga dengannya kita memperhatikan tarbiyah pendidikan anak-anak kita, berupaya digembleng dengan pendidikan-pendidikan Islami. Di samping itu merupakan kewajiban bagi kita, bahwa di samping itu merupakan tabungan bagi kita. Memang dari sisi lain, mereka akan menjadi penerus yang terus akan berjalan di atas Islam dan membela Islam, menyebarkan Islam dan mendakwahkan agama Islam. Al-Imam Muhammad ibn Sirin rahimahullahu taala, sebagaimana yang mungkin sering kita mendengarkan ucapan beliau rahimahullah, inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, sesungguhnya ilmu itu adalah agama, maka hendaklah kalian memperhatikan dari siapa kalian mengambil ilmu agama ini. dari ucapan beliau rahimahullahu taala, sungguh nasihat yang mulia, nasihat yang agung terkait dengan seseorang berkewajiban untuk memperhatikan dari mana dia mengambil ilmu. Maka dari situ pun kita akan memahami pada tempat mana kita akan mendudukkan putra-putri kita untuk mengkaji, berilmu, belajar. Lembaga-lembaga pendidikan banyak. Meskipun di antara lembaga pendidikan tersebut diajarkan di dalamnya pemikiran-pemikiran yang menyimpang, meskipun dengan label pondok pesantren yang mengkaji agama Islam, namun mereka mengkaji dengan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Diajarkan di dalam lembaga pendidikan tersebut pemikiran-pemikiran khawarij. Di antara lembaga pendidikan pula ada yang sama sekali tidak memperhatikan syariat Islam, hanya lebih fokus mengarah kepada duniawi. Adapun pelajaran-pelajaran terkait dengan dinul Islam itu hanya sekedar formalitas pengisi. Di antara lembaga pendidikan ada yang sekedar memberikan tawaran-tawaran duniawi, dan lembaga pendidikan yang lainnya, walhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, tatkala ada di tengah kita lembaga pendidikan yang diajarkan di dalamnya Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu merupakan kenikmatan besar. Ketika ada di tengah-tengah kita, di wilayah kita, adanya suatu lembaga pendidikan yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman Salaful Ummah, ini merupakan nikmat terbesar. Sehingga manfaatkan nikmat tersebut. Manfaatkan nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada kita untuk mendidik anak-anak kita dengan adanya lembaga-lembaga pendidikan yang mengajarkan di dalamnya Al-Qur'an dan Sunnah dengan benar. Meskipun tidak dipungkiri dan kita tidak bisa mengingkari, apa yang selalu menjadi syubhat yang menancap di dalam pemikiran-pemikiran kaum muslimin sebagai orang tua, selalu dibisikkan oleh waswas dari syaitan. Apabila anak saya belajar di pondok pesantren, tidak ada ijazah, nanti kerja apa? Nanti dapat uang dari mana? Usaha apa? Sehingga mereka pun lebih mengarah kepada lembaga-lembaga pendidikan yang mengiming-imingkan kepada mereka ijazah. Ini ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan musibah. Tidak yakin dan tidak percaya kepada Allah Azza wa Jalla. Belum sempurna keimanan dia kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Belum sempurna keimanan dia terhadap Al-Quranul Karim yang telah menceritakan, yang telah menyebutkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan di dalam Al-Quran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. seolah-olah rizki, seolah-olah ekonomi itu muncul dari ijazah-ijazah sekolah. Rizki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tatkala anak kita belum dilahirkan, masih di kandungan istri kita, mereka sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rizki mereka. Tidak ada sangkut pautannya dengan ijazah. Sudah dicatat oleh Allah Azza wa Jal, si fulan ini dalam kehidupan dunia akan hidup sengsara, si fulan dalam kehidupan dunia akan hidup dengan kebahagiaan, si alan, dan seterusnya. Semua sebelum mereka dilahirkan sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan bergeser sedikit pun dari ketetapan Allah. Sehingga apa yang terbenak dalam fikiran-fikiran orang tua yang semisal seperti itu, itu hanyalah was-was dari syaitan untuk kemudian dengan tujuan agar anak-anak mereka jauh dari pendidikan Islami. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sekian banyak tatkala Rasulullah berbincang-bincang dengan anak-anak yang masih kecil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menasihati dengan ilmu, menasihati dengan Islam. Ketika ada di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anak-anak, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun itu bukan anak beliau, beliau akan mentarbiyah, mendidik anak tersebut dengan Islam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat anak kecil yang makan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada anak kecil tersebut, "Ya gulam." Ketika hendak makan, samillah, bacalah, sebutlah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, dan makanlah dari arah yang terdekat denganmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah berboncengan dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ibnu Abbas, "Ya gulam, inni u'allimuka bikalimat." Wahai anak kecil, yakni Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, aku akan mengatakan kepadamu dengan beberapa kalimat, dengan beberapa kata. Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajid tujahaka. Jagalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjagamu. Jagalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau meminta, memintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, apabila engkau meminta bantuan, meminta bantuanlah kepada Allah. Wa'lam anna al-ummah law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai' lan yanfa'uka bi syai'in qad kataballahu lak, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in qad kataballahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Apabila engkau meminta, memintalah kepada Allah. Apabila engkau memohon pertolongan, memohonlah kepada Allah. Ketahuilah sesungguhnya seluruh manusia, apabila mereka bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu kecuali yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan untukmu. Dan mereka pun apabila bersatu padu untuk memberikan kemudaratan kepadamu, niscaya mereka tidak akan mampu memberikan kemudaratan kepadamu. telah Allah subhanahu wa ta'ala catat atasmu. Semuanya telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perjalanan manusia, masing-masing individu, mulai dia dilahirkan sampai dia mati, sampai pada hari kiamat, sudah dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak akan bergeser dari catatan Allah. Lantas mengapa di antara kaum muslimin dan kebanyakan umat Islam, mereka lebih condong kepada lembaga-lembaga pendidikan yang mengajarkan kepada mereka duniawi, yang menyampingkan mereka dari agama Allah, dan memandang sinis dengan lembaga-lembaga pendidikan yang di dalamnya dia telah mendidik anak-anak mereka terkait dengan agama, akhlak, adab kepada Allah dan Rasulnya, adab mereka kepada kedua orang tua, adab mereka kepada kaum muslimin secara umum. Padahal masing-masing orang tua telah memandang dan melihat bagaimana perilaku dan akhlak, bagaimana gaya hidup anak-anak mereka tatkala mereka dikesampingkan dari tarbiyatul Islam, dari pendidikan agama Islam. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa hadis yang kita baca tadi, dengan tarbiyah Islamiyah, dengan didikan-didikan yang sangat berbobot terhadap agama Islam, yang kemudian tumbuh generasi-generasi yang kuat, tumbuh generasi-generasi yang penuh wibawa, generasi-generasi yang terhormat, yang mulia, dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Padahal mereka tidak memiliki, bahasa kita, skill dalam pekerjaan. Padahal mereka adalah orang-orang yang kurang di dalam ekonomi. Mereka serba kurang. Namun mereka dimunculkan oleh Allah Azza wa Jal sebagai khaira ummah, sebagai umat yang terbaik yang Allah subhanahu wa ta'ala munculkan di muka bumi ini. Semua itu berkat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui tarbiyah pendidikan yang dididik oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian pun, selama kita berupaya untuk mengikuti metode pendidikan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada putra-putri kita, maka insyaallah mereka pun akan tumbuh besar sebagai orang-orang yang penuh dengan wibawa, membawa kehormatan, mulia di hadapan manusia, dan insyaallah mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tarbiyatul aulad merupakan perkara yang sangat penting. Di samping itu merupakan kewajiban bagi kita selaku orang tua, maka dari sisi lain pun sebagai tabungan untuk kita, agar kita terus menerus mendapatkan manfaat pahala terkait dengan anak yang dulu kita didik dengan didikan Islam. Kalaulah satu anak yang kita didik dengan didik Islam menjadi anak yang soleh, itu merupakan harta yang termahal. Lalu bagaimana apabila dua anak, tiga anak, lebih, yang semua kita didik dengan Islam menjadi anak-anak yang solehin. Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath: shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, akan terputus seluruh amalannya terkecuali tiga: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang saleh yang memberikan doa kebaikan untuk kedua orang tuanya. Meskipun dia sudah berpuluh-puluh tahun meninggal dunia, maka dia akan mendapatkan manfaat, mendapatkan ajar, mendapatkan pahala dari apa yang diamalkan oleh anaknya yang dia didik dengan didikan Islam. Ketika anaknya selalu mendoakan ampunan kepada Allah untuk orang tuanya, meskipun orang tuanya sudah 10-20 tahun telah meninggal dunia, terus akan mengucurkan pahala untuk kedua orang tuanya. Kita hitung dengan hitungan matematika, kalau satu anak, kalau dua anak, tiga anak. Namun sebaliknya, kalau seandainya kita salah di dalam mendidik anak-anak kita, salah di dalam mendidik putra-putri kita, tumbuh dewasa dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tumbuh dewasa dengan kehidupan dunia sehingga lalai dari Allah Subhanahu wa taala, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jal. Siapa yang dimintai pertanggungjawaban? Tidak lain adalah kedua orang tuanya. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kalian itu pemimpin dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah terkait dengan apa yang dia pimpin. Kepala keluarga memimpin anak dan istrinya dan akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Tidak sedikit dari apa yang dilakukan oleh anak-anak kita karena keteledoran kita, karena masa bodoh kita terhadap terbiah anak-anak kita, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tua masa bodoh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pun tidak memperdulikan terbiah pendidikan anak-anaknya, tidak dididik dengan Islam, atau sebaliknya bahkan didorong, dicerumuskan kepada perkara-perkara yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan semakin berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita sendiri saja berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi harus dibebankan di pundak kita bertanggung jawab atas durhakannya anak kita, bertanggung jawab atas rusaknya moral pendidikan, moral akhlak dari anak-anak kita. Maka semakin berat lagi yang harus kita pikul dari tanggung jawab ketika Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan semua itu. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kaum muslimin terkhusus ahli sunnati wal jamaah salafiyun, ketika mereka salah di dalam mendidik anak-anak mereka, tidak dibiasakan dengan Islam, tidak ditanamkan di dalam kalbu mereka cinta ilmu, cinta taat, cinta salat, cinta majlis, cinta menghafal Al-Quran, cinta menghafal hadis, semua itu tidak ditanamkan kepada mereka. Sampai mereka tumbuh dewasa yang kemudian memiliki kekuatan, semua itu akan sulit untuk dikendalikan. Jangan menunda-nunda kebaikan. Nunggu SMP, nunggu aliyah, baru masukkan pondok pesantren. Na'udzubillahi min dzalik. Apakah kita itu tahu apa yang akan terjadi nanti? Apakah kita itu bisa memastikan apa yang kita rencanakan itu pasti terwujud? Tidak usah anak-anak kita yang sudah tumbuh dewasa, yang pergaulan sudah bebas kesana kemari, Terkadang disuruh orang tuanya, nak tolong buangkan sampah ini ke tong sampah, dia berani membantah. Apalagi mau dimasukkan ke pondok, lembaga-lembaga pendidikan, pondok pesantren. Kecil kemungkinan. Tak usah kita melihat putra-putri kita yang sudah dewasa, anak-anak kita yang masih kecil saja, yang bisa dikata ini masih takut kepada orang tuanya, itu mau digiring, mau diarahkan kepada kebaikan itu sangat sulit. Sudah keras. Sehingga sekali lagi, jangan menunda-nunda kebaikan. Lihat jauh ke depan, lihat Islam. Sekali lagi, mereka ini merupakan penerus Islam. Para asatidzah, para pengurus-pengurus dakwah, mereka tidak kekal di dunia. Suatu saat mereka meninggal dunia. Dan itu merupakan sesuatu yang pasti. Generasi akan hilang, generasi kita ini. Lalu siapa yang akan meneruskan Islam kalau bukan anak-anak kita? Sehingga kalau kita tidak jauh memandang jauh ke sana, ya khawatir Islam atau dalam ruang lingkup ahli sunnati wal jamaah salafiyun di wilayah kita cukup berhenti di generasi kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti setelah kita meninggal dunia. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, anak-anak yang kita didik dan kita upayakan sampai saat ini pun dididik dengan didikan Islami, itu kadang di pertengahan jalan tumbang. Ada yang sudah bertahun-tahun hafalannya banyak, Al-Quran maupun hafalan hadis banyak, yang dahulu dikenal sebagai orang anak yang baik, rajin sholat, rajin ta'lim, semangat di dalam belajar, pun akhirnya di pertengahan, di tengah jalan pun juga tumbang. Ini merupakan sebagai gambaran. Dengan kondisi mereka yang sebelumnya terdidik dengan didikan yang seperti itu, yang baik, pun akhirnya tumbang di tengah jalan. Lalu bagaimana dengan kondisi generasi kita yang sama sekali dan sangat minim diarahkan kepada Islam? Kita tidak usah berbicara terkait dengan para nabi dan para rasul, jelas. Didikan mereka terhadap anak-anak mereka jelas. Semua dengan didikan Islami, tauhid, sunnah, Islam, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, kerjakan yang wajib, menjauhi yang haram. Namun bagaimana kita berbicara dengan logika kita? Dengan apa yang kita yakni fikirkan secara akal kita saja. Ketika orang tua salah di dalam mentarbiah anaknya, ini akan menjadi malapetaka. Sangat berbahaya. Ada lagi yang terkena syubhat, was-was dari syaitan. Dengan bahasa, alhamdulillah anak saya kalau saya perhatikan ini pergaulannya masih bagus, ini enggak terlalu bebas, insyaallah kalau mau disekolahkan aman, dapat ijazah, lalu kemudian nanti lanjut ke Jamiah Islamiyah Saudi. Ini juga jeratan syaitan. Jeratan syaitan. Antum lihat sekarang lah, ustadz-ustadz kita yang di Jawa, di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera, yang lebih keseriusannya mengarah ke Islam itu lebih daripada kita-kita ini. Namun tidak ada di antara mereka itu yang kemudian menyekolahkan anaknya biar dapat ijazah, dengan dapat ini biar nanti sekolah di Jamiah Islamiyah. Tidak ada. Karena mereka lebih mengerti, mereka lebih faham kepada kita, lebih mengilmui. Semua itu berjalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, khawatir dengan jeratan-jeratan syaitan. Sehingga apa yang ada di hadapan kita, mari kita kebaikan, baikkan, lakukan, lakukan, lakukan. Jangan kemudian dengan perencanaan-perencanaan yang jauh, yang kita tidak mengetahui apakah rencana itu akan berjalan sesuai dengan kehendak kita. Muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi walhamdulillah, sekali lagi adanya suatu lembaga pendidikan di wilayah kita yang di dalamnya diajarkan Al-Qur'an dan Sunnah dengan benar, itu merupakan kenikmatan yang besar. Walhamdulillah kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyekolahkan anak-anak kita dalam lembaga tersebut. Meskipun mereka tidak mendapatkan ijazah, meskipun mereka tidak mendapatkan apa yang diharap-harapkan oleh kebanyakan kaum muslimin secara umum, walhamdulillah yang kita lihat bukan itu. Yang kita lihat adalah bagaimana anak-anak kita ini mulai dari dini diajarkan kebaikan-kebaikan, dikenalkan Allah, dikenalkan Rasulullah, dikenalkan tentang Al-Qur'an, diperkenalkan kepada mereka sunnah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, sehingga berharap mereka hidup tumbuh dewasa selalu disirami dengan siraman dinul Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada kita di dalam sabdanya, muru abna'akum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashri sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka telah berusia 7 tahun. Pukullah mereka jika mereka enggan tidak mau sholat tatkala mereka berusia 10 tahun. Kalau kita berbicara dengan zahir hadis, ya hadis ini berkaitan tentang sholat. Alhamdulillah anak saya sholat kok, meskipun sekolahnya tidak di pondok pesantren, meskipun tidak berhijab, alhamdulillah anak saya sholat. Ya, ini pembahasannya terkait dengan sholat. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi yang memiliki sifat jawami'ul kalim. Ucapannya itu ringkas namun memiliki makna yang padat. Meskipun pembahasannya mengarah kepada sholat, namun hikmah pelajaran yang diambil meskipun itu di luar sholat sangat banyak. Seperti yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya hadis ini merupakan hadis perintah kepada orang tua untuk mendidik anaknya mulai dari dini dengan didikan-didikan Islam. Dengan didikan-didikan Islam, mulai dari sholat, menghafal Al-Quran, baca Al-Quran, baca hadis, menghafal, dan pelajaran-pelajaran diniyah yang lainnya dengan tingkatnya ini, melihat tingkatan-tingkatan mereka. Semua itu diajarkan di dalam Islam dan diperintahkan. Semua itu mengisyaratkan bahwasannya ini perkara yang penting. Anak yang 7 tahun diperintahkan untuk sholat. Kalau dilihat terkadang mereka belum tahu sholat itu seperti apa, diperintahkan. Bahkan kalau kita lihat 7 tahun diperintahkan, padahal mereka kalau 7 tahun itu, kalau langsung diperintahkan ketika 7 tahun, mereka tidak tahu sholat. Mengisyaratkan apa? Sebelum mereka 7 tahun itu sudah diajarkan sholat. dididik, dibiasakan, nanti ketika mereka berusia 7 tahun, perintahkan sholat. Nah kalau sebelum mereka umur 7 tahun, lalu kemudian tatkala mereka berusia 7 tahun langsung diperintahkan sholat padahal belum pernah diajari, bagaimana mau sholat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang tua untuk memerintahkan anaknya mengerjakan sholat pada saat mereka berusia 7 tahun, mengisyaratkan sebelum mereka berusia 7 tahun mereka sudah dibiasakan dengan gerakan-gerakan sholat. Ini termasuk jawami'ul kalim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul melanjutkan, kalau mereka enggan, tatkala mereka berusia 10 tahun, pukul mereka. Pukul. Padahal anak yang berusia 10 tahun ini belum baligh. Meskipun dia tidak sholat, dia tidak berdosa. Lalu kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memukul anak tersebut? Untuk tarbiyah, pendidikan, membiasakan kepada mereka. Padahal kalau membiasakan itu kan dengan cara-cara yang banyak. Naam, tentunya dengan cara-cara yang baik kalau kita bisa. Namun kalau dengan cara semua cara tidak bisa, meskipun ketika harus kita memukul, maka lakukan pukul anak tersebut. Untuk memberikan didikan kepada mereka, namun pukulan-pukulan ta'dib, bukan pukulan-pukulan ta'dib. Pukulan-pukulan untuk memberikan adab kepada mereka, tidak memberikan bekas, tidak memberikan cacat kepada mereka. Nah, semua itu diajarkan di dalam Islam, mengisyaratkan mulai dari dini mungkin kita ajarkan kepada mereka sholat. Nah, meskipun dia mungkin berusia baru 3 tahun, digeret, kasihkan jilbab, mungkin sholat di rumah sama uminya, taruh diletakkan, meskipun nanti di situ dia main-mainan. Namun ketika dia melihat orang tua ini sering melakukan demikian, sering diajak, mereka akan terbiasa. Dan lakukanlah, insya Allah itu akan jadi seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat sholat bersama cucu beliau, Hasan Hussein. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud dalam keadaan Hasan atau Hussein naik di atas punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ini tarbiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam hari ini juga kita memperhatikan untuk membawa anak kecil ketika di sholat jamaah juga harus diperhatikan. Kalau seandainya anak-anak kita dengan kehadiran mereka yang masih kecil, ya ini membuat gaduh, mengganggu orang-orang yang sholat jamaah, maka dalam hal ini para ulama mereka melarang untuk membawa anak tersebut ke masjid. Tinggal bersama ibu-ibu mereka di rumah. Ketika mereka ketika dibawa menjadi ini membuat keributan, kegaduhan di dalam masjid. Namun semua itu ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi tarbiyatul aulad sangat penting. Jangan kita salah dan jangan kita menunda-nunda. Cukup banyak bukti yang telah dirasakan oleh kaum muslimin tatkala mereka terlambat di dalam mentarbiyah anak-anak mereka sehingga menjadi rusak, menjadi tidak baik di dalam kehidupan mereka. Wallahu taala a'lamu bisawab. Mungkin ini apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan memberikan peringatan untuk kita semuanya dan menggugah dan memberikan motivasi kepada kita semuanya untuk memprioritaskan tarbiyah pendidikan anak kita dengan tarbiyah Islamiyah, dengan pendidikan yang diajarkan di dalamnya Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Kurang lebihnya afu minkum. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.